Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang Syiah. Berkenaan dengan masalah Syiah, maka dalam bahasa Arab Syiah artinya adalah kelompok, maknanya adalah atau muhibbun, orang-orang yang mencintai atau golongan. Oleh karena itu maka Syiah yang dimaksud di sini, mereka mengklaim dirinya sebagai Syiatu Ali, sebagai golongannya Ali, kelompoknya Ali, pencintanya Ali, dan atba'u Ali atau pengikutnya Ali. Itu maknanya secara bahasa. Meskipun kita katakan bahasanya, pada hakikatnya klaim mereka sebagai Syiah satu hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka bukanlah pengikut Ali, mereka bukanlah pencinta Ali. Pada hakikatnya mereka adalah orang yang merendahkan Ali, dan mereka pun tidak mengikuti bagaimanakah Ali dalam beragama. Maka hakikatnya mereka bukanlah pengikut Ali. Maka klaim dan pengakuan mereka sebagai Syiatu Ali, sebagai kelompoknya Ali, pengikut Ali, dan pencinta Ali adalah satu hal yang tidak benar. Karena kaidah dalam masalah ini, memuji sesuatu secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu adalah pelecehan dan bukan pujian. Memuji secara berlebihan sesuatu sehingga pujian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan adalah pelecehan, adalah penghinaan. Maka mereka memberikan pujian secara berlebihan kepada Ali, yang itu tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan posisi sebenarnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sehingga pada hakikatnya itu adalah melecehkan dan mencela. Sebagaimana dalam bahasa keseharian kita, makna ada orang yang bangun kesiangan, kemudian kita puji, masya Allah bangunnya gasik sekali. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, ini pujian, pujian kan? Dipuji bangun gasik, bangun pagi, padahal bangunnya kesiangan. Padahal bangun kesiangan. Apa maknanya? Menghina ataukah memuji? Menghina. Maka yang dipuji tidak akan senang. Orang yang bangun jam 8 namun kita puji, masya Allah gasik sekali sudah bangun, merubut sekali sudah bangun, itu malah kemudian malah ngacungkan ke tangan, awas kamu kan? Loh, saya puji kok malah awas kamu. Ini karena pujian yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah pelecehan, adalah penghinaan, adalah merendahkan. Ketika ada sesuatu ya seorang yang pemalas, maka kita katakan, kita puji dia sebagai masya Allah orang yang rajinnya tidak ketulungan, orang yang sangat rajin. Maka apa yang bisa kita simpulkan? Jangan ngici gitu. Nah, saya ini malesan kok kamu bilang orang yang rajin. Maka dia akan menganggap itu pujian itu adalah sebagai hinaan dan pelecehan. Karena kaidah dalam berbahasa, pujian yang tidak sesuai dengan kenyataan itu adalah celaan. Pujian yang tidak sesuai dengan kenyataan maka itu adalah menghina dan merendahkan. Maka orang yang diberi pujian namun dan pujian ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirinya, pada hakikatnya dia adalah orang yang dicela dan orang yang dihina. Maka ketika seorang itu memuji Ali dengan berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidaklah demikian keadaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka pada hakikatnya apa yang dia katakan adalah celaan dan penghinaan. Maka berkaitan dengan Syiah secara istilah, maka perlu kemudian kita lihat beberapa pembagian yang diberikan oleh para ulama tentang masalah Syiah. Pembagian yang pertama adalah pembagian yang cukup bagus yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Beliau membagi Syiah menjadi empat kategori. Yang pertama adalah Syiah, kemudian yang kedua adalah Ghullatu Syiah, Syiah ekstrim. Kemudian yang ketiga adalah Rafidah, dan yang keempat adalah Ghullatu Rafidah atau Rafidah ekstrim. Yang pertama Syiah atau Tasyayu, orang yang berpaham Syiah disebut Tasyayu. Maka yang disebut dengan Syiah atau Tasayyuk, kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, adalah orang yang yuqaddim Ali ala Utsman, lebih mendahulukan Ali daripada Utsman dalam fadl, dalam kemuliaan. Adalah orang yang mengatakan bahasanya Ali lebih mulia daripada Utsman, tanpa mencela Utsman, cuma mengatakan bahasanya Ali itu lebih mulia daripada Utsman. Dan dia tidak membahas tentang masalah tanpa kemudian meragukan keabsahan khilafah Utsman, pemerintahan Utsman ibn Affan radallahu anhu. Maka orang ini adalah orang yang ada padanya tasayyu. Dia adalah Syi'i. Dan Syi'i ini berkaitan dengan masalah fadl dan tidak berkaitan dengan masalah khilafah. Berkaitan dengan masalah kemuliaan dan keyakinan tentang siapakah yang lebih mulia, dan tidak berkenaan dengan masalah kekhilafahan atau pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah Ghullatu Syiah, adalah Syiah yang ekstrim, adalah orang yang mengatakan bahasanya Ali lebih mulia daripada Utsman, kemudian mencela Utsman. Maka dia tidak hanya berhenti mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman, namun dilanjutkan dengan mencela Dzunnurain, pemilik dua cahaya, Utsman ibn Affan radallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah Rafidah. Rafidah adalah orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Syaikhain, lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Maka dia tanpa mencela Abu Bakar dan Umar. Cuma mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, tanpa mengatakan Abu Bakar itu fasik, atau Abu Bakar dan Umar itu fasik, zalim, atau kemudian perampok dan penjahat, murtad atau yang lainnya. Cuma sekedar meyakini dan beranggapan bahwasanya Ali itu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Yang Abu Bakar dan Umar dalam istilah sirah disebut dengan sebutan Syekhain. Maka istilah Syekhain atau Syekhani, dua syekh, itu dalam, jika dalam ilmu hadis maknanya adalah Al-Bukhari dan Muslim. Jika dalam pelajaran sejarah, Syekhan artinya adalah Abu Bakar dan Umar. Dan jika dalam fikih Syafi'iyah, maka Syekhan artinya adalah Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Yang kesepakatan keduanya itulah yang disebut dengan Madzhab Syafi'i. Satu pendapat yang disepakati oleh Nawawi dan Rafi'i itu sama dengan Madzhab Syafi'i. Maka Rafidah adalah orang yang meyakini bahasanya Ali itu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar tanpa mencela dan merendahkan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Ghulatu Rafidah, Rafidah ekstrim, adalah orang yang lebih memuliakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, mengatakan Ali itu lebih mulia daripada Abu Bakar, mengatakan Ali itu lebih mulia daripada Umar, kemudian mencela Abu Bakar dan Umar. Kemudian mencela Abu Bakar dan Umar dan mengatakan bahasanya Abu Bakar dan Umar adalah zalim, adalah ghasib, orang yang merampas hak Ali, atau kemudian fasik, atau kemudian mengatakan bahasanya mereka itu adalah orang yang murtad, atau bahkan dengan menyebut Abu Bakar dan Umar dengan sebutan sonamai Quraisy, dua berhala dari Quraisy. Maka ini Rafidah yang ghulat. Ini adalah Rafidah yang ekstrim. Ya, maka tolak ukur Rafidah itu berkenaan dengan Syekhan. Jika mereka itu menyentuh Syekhan, membahas tentang masalah Abu Bakar dan Umar, maka ini masuk dalam Rafidah. Dan Rafidah itu adalah ekstrim-ekstrimnya Syiah. Ini, karena empat ini adalah urutan, urutan dari yang paling rendah, urutan dari yang paling rendah Syiah, kemudian lebih ekstrim lagi Ghulatu Syiah, lebih ekstrim lagi Rafidah, lebih ekstrim lagi Ghulatu Rafidah. Ya, maka Rafidah itu ekstrim-ekstrimnya Syiah. Ghulatu Rafidah berarti ekstrim-ekstrim-ekstrimnya Syiah. Nah, itu taksim atau pembagian pembagian Syiah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala di kitab beliau Fathul Bari. Namun sebelumnya perlu didudukkan berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu tasyayu ataukah Syiah. Maka pada dasarnya sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di matan Aqidah Wasithiyah tentang masalah manakah yang lebih mulia antara Ali ataukah Utsman, maka pada dasarnya itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama ahlu sunnah. Jumhur ahlu sunnah, jumhur ulama ahlu sunnah meyakini bahasanya Utsman lebih mulia daripada Ali. Namun ada sekelintir dari ulama ahlu sunnah yang berpendapat bahasanya Ali itu lebih mulia daripada Utsman tanpa kemudian menyentuh dan mempertanyakan keabsahan khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu maka kita jumpai ada sejumlah ulama yang dikatakan padanya ada tasayyu. Dan yang dimaksudkan adalah permasalahan ini. bukan tasayyuk dalam pengertian ghulatu syiah, bukan dalam pengertian rafidah, bukan dalam pengertian ghulatu rafidah. Semisal dikatakan bahasanya Al-Hafidh Hakim An-Naisaburi, penulis kitab Al-Mustadrak, ada pada diri beliau tasayyuk. Maka tasayyuk yang dimaksudkan adalah satu permasalahan yang sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama ahlu sunnah, yaitu tentang manakah yang lebih mulia, Ali ataukah Utsman. Kemudian pembagian yang lain tentang masalah Syiah, ada yang membagi dengan pembagian yang berbeda dengan pembagian yang tadi kita sampaikan. Yang ini yang dipakai oleh Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili di kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah. Maka beliau sampaikan waqad qasama al-muhaqqiqun, para ulama ahlu tahqiq, para ulama peneliti dan pengkaji, membagi Syiah menjadi tiga kelompok: Ghulat, kemudian Imamiyah dan Zaidiyah. Dan masing-masing dari kelompok ini dan kategori ini nanti punya pecahan-pecahan. Yang pertama adalah tentang Ghulat yang ekstrim, sebagaimana dijelaskan oleh Sahrustani. Beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang berlebihan berkaitan dengan orang-orang yang disebut sejumlah manusia yang mereka sebut sebagai imam. Sampai-sampai mereka keluarkan imam-imam mereka ini dari batasan sebagai manusia. Dan mereka berikan kepada imamnya ahkam ilahiyah, unsur-unsur ketuhanan. Bahkan boleh jadi mereka serupakan salah satu dari imamnya sebagai al-ilah, sebagai zat yang berhak untuk disembah. Maka ini yang disebut dengan ghulat dari kalangan Syiah. Orang-orang yang berlebihan dalam menyikapi imamnya, orang-orang yang mereka puja dan mereka puji, Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sampai-sampai mereka cabut dari mereka-mereka ini sifat-sifat kemanusiaan dan mereka berikan kepadanya sifat-sifat ketuhanan. Dan mereka ini yang disebut dengan ghulat ini terdiri dari berbagai macam kelompok. Di antaranya adalah Saba'iyah, pengikut Abdullah bin Sabah, yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan beranggapan bahasanya Ali adalah Nabi. Kemudian meningkat lagi berlebihan terhadap Ali sampai-sampai beranggapan bahasanya Ali adalah ilah, adalah Tuhan. Yang berita mereka ini, yang ini kelompok ini muncul di masa hidupnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka ada yang menyampaikan dan melaporkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang adanya manusia-manusia yang bersikap semacam ini. Fa'amara bi ihraqi qaumin minhum finnar, maka Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah ketika itu memerintahkan dan menginstruksikan untuk menangkap mereka dan membakar mereka dengan api. Namun tindakan yang dilakukan oleh Ali kepada mereka ini tidaklah membuat mereka jera ketika mereka itu ditangkap dan hendak dieksekusi dengan dilemparkan ke dalam api. Mereka itu malah semakin yakin bahasanya Ali adalah Tuhannya. Dan mereka mencomot hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la yu'adzibu binnari illa rabbun nar. Tidak ada dan tidaklah boleh menghukum dan menyiksa dengan api kecuali Allah, zat yang punya api. Maka mereka mengatakan kita mau dihukum dengan api. Nah, maka ini berarti adalah Rabbun Nar, Tuhannya api, dan ini adalah berarti Al-Ilah. Berarti api itu adalah Ali itu adalah Tuhan. Karena dia menyiksa dengan api dan tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berkaitan dengan eksekusi yang dilakukan oleh Ali, ya, yang memerintahkan untuk membakar mereka, ini satu hal yang tidak disepakati oleh para sahabat. Sebagian sahabat tidak setuju dengan tindakan Ali. Di antara yang tidak setuju adalah sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau tidak setuju tindakan Ali yang menghukum mati mereka namun dengan cara membakar mereka hidup-hidup. Yang disarankan oleh yang menjadi pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, jika mereka mau dihukum mati maka cukup dipenggal saja tanpa perlu dibakar hidup-hidup, mengingat la yu'adzibu binari ila rabbun nar, tidak boleh ada yang memberikan hukuman dengan bentuk menyiksa hidup, membakar hidup-hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Ali punya wijhatun nazar, punya sudut pandang tersendiri yang ya, menyebabkan beliau berpandangan tetap untuk demikian. Dan perlu diketahui bahasanya membakar hidup-hidup itu adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan pelaku homoseksual. Ya, berkaitan dengan pelaku homoseksual. Kalau hukumnya menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang terbukti melakukan tindakan homoseksual, ya, baik dia adalah pelaku ataukah objek, dua-duanya dibakar hidup-hidup. Maka Abu Bakar yang terkenal sebagai seorang yang lembut, ya, terkenal sebagai seorang yang lembut, yang pasti menangis setiap kali membaca Al-Quran. Ya, oleh karena setiap kali membaca Al-Quran beliau menangis. Ya, sehingga suara bacaan Al-Qurannya tidak pernah terdengar oleh orang yang meskipun ada di shop yang pertama karena bercampur dengan tangisan. Meskipun demikian, berkenaan dengan masalah kejahatan homoseksual, Abu Bakar punya hukum yang sangat-sangat keras. Abu Bakar punya pendapat yang ini tidak disepakati oleh sahabat yang lain tentunya. Namun yang jadi pelajaran, lihat orang yang demikian lembut, selembut Abu Bakar, itu bisa demikian kerasnya menyikapi pelaku homoseksual. Hukumnya pelaku homoseksual adalah dibakar hidup-hidup. Baik itu bujang ataupun telah menikah, baik itu subjek ataupun objek. Meskipun hukuman mati untuk pelaku homoseksual satu hal yang ijma, satu hal yang menjadi konsensus para sahabat, namun mereka berselisih tentang bagaimanakah hukuman mati untuk pelaku homoseksual. Kalau menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hukumannya adalah hukuman dibakar hidup-hidup. Nah, berkaitan dengan Sabaiyah ini, maka Sabaiyah berkeyakinan anna Aliyan hayyun la yamut, bahasanya Ali itu masih tetap hidup dan tidak mati. Wa anna fi al-jusu al-ilahi, dan ada pada diri beliau unsur ketuhanan. Wa walladhi yaji'u fis sahab wa ra'du sautuhu, dan Ali itulah yang datang ya, Ali itulah yang datang fis sahab bersama dengan mendung ketika hujan. Wa ra'du sautuhu, dan suara petir itu adalah suaranya Ali. Maka Sabaiyah ketika mendengar suara petir, zikirnya adalah subhanaka ya Abul Hasan. Maha suci engkau wahai Abul Hasan. Abul Hasan adalah gelaran Ali bin Abi Thalib. Maka zikirnya Sabaiyah ketika terdengar suara petir, subhanaka ya Abul Hasan. Maha suci engkau wahai Abul Hasan. Wal baqu tabassumuhu, sedangkan kilat itu adalah senyumnya Ali. Wa ana usayanzilu ilal ardi ba'da dzalika, dan bahasanya nanti Ali itu akan turun ke bumi di akhir zaman. Fayamla'ul arda adlan kama muli'at jawran, dan Ali lah yang akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah dulunya penuh dengan kezaliman. Artinya mereka berkeyakinan Imam Mahdi itu sama dengan Ali. Dan mereka-mereka untuk Sabaiyah ini tidaklah diragukan kalau mereka adalah bukan bagian dari Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu sejumlah para ulama, waqad addahum al ulama minal firaqil kharijah anil Islam wa in intasabu ilaihi zahiran. Oleh karena itu banyak ulama yang memasukkan mereka ke dalam aliran di luar Islam, meskipun mereka masih saja ngotot mengaku dirinya sebagai bagian dari kaum muslimin. Kemudian kelompok masih di bab hulat, maka contoh yang lain di samping Sabaiyah ada satu kelompok yang disebut dengan Batiniyah. Ya, maka Batiniyah dalam bahasa para ulama, kalau kita baca literatur Arab, ketika ada pembahasan tentang dan disinggung tentang masalah Batiniyah, maka itu tidak ada hubungannya dengan aliran kebatinan di tempat kita. Nah, ya, tidak ada hubungannya dengan aliran kebatinan di tempat kita. Dia adalah salah satu sekte ekstrim dalam Syiah yang disebut dengan Batiniyah. Yang Batiniyah ini punya banyak nama. Dia disebut juga dengan Ismailiyah. Dia disebut juga dengan nama-nama yang lain. Ya, mereka ini disebut dengan sebutan Batiniyah karena ajaran pokoknya mengatakan bahasanya Al-Quran itu ada zahir dan ada batinnya. Ini, ajaran Islam itu ada zahir dan ada batin. Ada sisi lahiriah dan ada sisi batin. Dan makna batin dari Al-Quran itulah ya makna Al-Quran yang diketahui oleh orang-orang awam. Itulah yang diketahui oleh orang-orang awam. Nah, itu makna zahir dari Al-Quran. Sedangkan makna batin dari Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam hanya mereka yang tahu. Ya, yang tahu, ya, maka itu dimonopoli pengetahuan tentang makna-makna batin dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimonopoli oleh mereka sendiri. Orang lain itu cuma ngertinya makna zahir dari Al-Quran. Di antara kemudian penjelasan ulama tentang batiniyah, semisal disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena beliau punya buku khusus membahas tentang batiniyah, buku bagus yang khusus membahas tentang masalah sekte batiniyah, karya Abu Hamid Al-Ghazali yang terkenal di tempat kita dengan sebutan Al-Imam Al-Ghazali. Bukunya judulnya Fadha'ih Al-Batiniyah, Borok-borok Batiniyah. Beliau katakan bahasanya di antara keyakinan mereka Batiniyah, mereka ini pada hakikatnya adalah Rafidah. Pada hakikatnya adalah Rafidah wa batinu al-kufu al-mahdu. Dan isi dari mereka ini adalah murni kekafiran. Dan rincian dari keyakinan mereka, annahum yaquluna bi ilahaini qadimain la awwala li wujudihima min haitsu zaman. Di antara keyakinan batiniyah, keyakinan asli batiniyah yang diceritakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala, mereka meyakini bahasanya ada dua ilah yang qadim, ada dua Tuhan yang telah ada sejak dulu tanpa awal. Wa annam la yu'minuna bi ba'si rusul, dan pada hakikatnya mereka tidak mengimani diutusnya para utusan. Wa anna qaulahum fi nubuwat qaribun min madzhabil falasifah. Dan bahasanya keyakinan mereka tentang masalah kenabian itu mirip-mirip dengan keyakinan para ahli filsafat Yunani atau yang terpengaruh dengan mereka. Yaitu berarti kenabian itu satu hal yang muktasabah. Satu hal yang bisa diupayakan dan bukan mauhabah dan bukan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan, namun itu adalah jerih payah manusia. Maka ketika manusia itu mau melakukan meditasi, mau melakukan pengolahan, pensucian jiwa dan seterusnya, maka hasil dari pengolahan jiwa yang demikian luar biasa, maka bisa sampai titik tertentu, titik manusia suci, titik pencerahan. Itulah kenabian. Itulah kenabian. Ini keyakinan tentang kenabian dalam keyakinan falasifah. Yang di sini sampaikan keyakinan mereka tentang keyakinan batiniah tentang kenabian kurang lebih seperti itu. Wa anhum yattafiquna an akhirihim ala inkaril qiyamah. Dan di antara keyakinan mereka, mereka semua sepakat, batiniah ini sepakat bahasanya kiamat itu tidak ada. Kiamat itu tidak ada. Maka tentu dari contoh-contoh keyakinan batiniah yang semacam ini, yang hakikatnya adalah isinya adalah semacam ini, tidaklah diragukan tentang mereka itu bukan bagian dari Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Baghdadi, Al-Ghazali, demikian juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada sejumlah ulama Ad-Dailami yang mengatakan kekafiran batiniah ini diketahui dari banyak sisi, wadzakar minha isrina wajahan, dan beliau sampaikan diantaranya ada 20 alasan yang menunjukkan kalau mereka itu bukan bagian dari Islam. Kemudian diantara firqulat, diantara contoh yang ekstrim ghulat dari Syiah adalah Nusairiyah. Di antaranya adalah Nusairiyah yang merupakan Syiah yang ada di Suriah. Syiahnya adalah Syiah Nusairiyah. Mereka adalah orang yang menisbatkan diri kepada Muhammad ibn Nusair An-Numairi yang hidup di abad ketiga Hijriah, yang meninggal, yang mati pada tahun 270 Hijriah. Yang Muhammad bin Nusair ini sejaman dengan tiga imam Syiah, Ali Al-Hadi, Al-Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi. Muhammad ibn Nusair ini mengklaim bahasanya dia adalah al-babu thani ila al-imam al-hasan wal hujjah min ba'di. Dia mengklaim bahasanya dirinya adalah pintu yang kedua menuju al-imam al-hasan bin Ali, wal hujjah min ba'dihi, dan dia adalah hujjah, rujuan dan imam setelah Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhumah. Dan di antara keyakinan Nusairiyah berkeyakinan anallaha ta'ala kana yahillu fi aliyin. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menitis pada diri Ali fi ba'dil awqat, di sebagian kesempatan. Maka di sebagian waktu pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu terdapat Allah Subhanahu wa taala. Allah menitis pada diri Ali di sebagian kesempatan. Wa yarfa'una Aliyan ila darajatil uluhiyah. Dan mereka meyakini bahasanya Ali adalah ilah. Nusairiyah itu berkeyakinan bahasanya Ali itu adalah Tuhan. Wa yad'una al-uluhiyyata lil a'immati min ba'dihi. Dan status sebagai Tuhan itu tidak hanya terbatas mereka berikan kepada Ali, namun juga para imam 12 ya, para imam 12 ya Syiah, Hasan, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, semuanya adalah Tuhan. Semuanya adalah ilah min dunillah. Semuanya adalah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keyakinan Nusairiyah. Wa yaquluna bi tanasuril arwah, dan di antara keyakinan mereka, mereka punya keyakinan kekufuran yang disebut dalam bahasa Arab dengan tanasukh al-arwah, di mana nyawa orang itu cuma pindah-pindah dari satu orang kepada orang yang lain, sebagaimana keyakinan yang diyakini oleh Hindu. Untuk orang itu pertama nyawanya di sini, kemudian nanti setelah mati itu pindah ke nyawa, ke raga yang lain, kemudian nanti bisa pindah ke raga yang lain. Tanasukh al-arwah. Dan mereka ini meyakini kafirnya Abu Bakar dan Umar, dan mereka merayakan perayaan yang dirayakan perayaan orang-orang Nasrani. Wala yasumuna Ramadan, mereka tidak mengenal puasa Ramadan. Wa salawat indahum ramzun li Ali wa bunnahi, dan yang namanya salat lima waktu menurut mereka adalah sekedar simbol tentang Ali dan anak-anaknya. Nama tidak ada salat, karena salat itu sekedar simbol untuk Ali dan dua anaknya, kemudian Muhsin dan Fatimah. Wa ya'tabiruna al-jannata ramzan lin-na'im, dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang surga, tentang jannah, kata mereka itu cuma sekedar simbol. Artinya tidak ada itu surga. Mereka tidak mengimani adanya surga. Nusairiyah tidak mengimani adanya surga. Surga itu sekedar simbol kenikmatan. Simbol artinya berarti tidak ada. Surga itu sendiri tidak ada, karena sekedar simbol. Wan-nar ramzan lil-adab, dan yang namanya neraka itu tidak ada, karena dia cuma sekedar simbol ketersiksaan. Susah menderita, nah itulah neraka. Senang bahagia, nah itulah jannah, itulah surga. Dan mereka menghalalkan khamr. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah Nusairiyah, ya, maka beliau mengatakan mereka ini adalah sejumlah orang yang menyebut dirinya dengan Nusairiyah, dan mereka ini demikian juga berbagai macam kelompok Qaramithah Batiniyah, Batiniyah yang tadi telah kita sebutkan sebelumnya. Mereka-mereka ini kata beliau akfar minal Yahud wan Nasara, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, bahkan balwa akfar min kasyirin minal musyrikin, bahkan lebih kufur daripada banyak orang-orang musyrik. Wa darrum ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'dham min dararil kufar al muharibin, dan bahaya mereka, intimidasi mereka dan siksaan mereka dan bahaya mereka untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar daripada bahayanya orang kafir tulen yang memerangi kaum muslimin semacam Tartar. Mereka lebih berbahaya, kaum muslimin lebih menderita dengan sebab ulah mereka daripada penderitaan kaum muslimin karena sebab Tartar. Wa inna haula yatadhaharuna inda juhalil muslimin bitasayyu. Mereka ini orang-orang Nusairiyah ini menampakkan diri di hadapan orang-orang muslim yang awam kalau mereka itu Syiah. Dan mereka itu cinta dengan Ahlul Bait. Wahum fil haqiqati, padahal mereka pada hakikatnya la yu'minuna billahi wala bi rasulihi wala bi kitabihi. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada rasulnya, kepada kitabnya. Mereka juga tidak mengimani bi amrin wala nahyin, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengimani adanya ganjaran dan siksaan, tidak mengimani surga, tidak pula mengimani neraka, tidak pula mengimani satupun dari para utusan sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat ajaran Nusairiyah, yang itu adalah Syiahnya Suriyah. Maka ini ghulat dari Syiah. Kemudian pembagian berikutnya menurut pembagian yang tadi kita bacakan adalah Imamiyah, yang ini sama dengan Rafidah. yang hakikatnya adalah dan mereka ini diberi nama Rafidah karena mereka menolak keabsahan pemerintahan Syekhain. Mereka mengatakan bahasanya pemerintahan Abu Bakar dan Umar itu tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah Zaidiyah. Mereka adalah pengikut Zaid bin Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Dan mereka memberikan imamah, hak imam hanya untuk anak keturunan Fatimah radhiallahu anha, dan mereka tidaklah membolehkan adanya yang menjadi imam dan penguasa jika itu selain keturunan Fatimah. Maka penguasa selain keturunan Fatimah adalah penguasa yang tidak sah. Yang Zaidiyah ini memiliki tentu punya banyak pecahan. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-As'ari ada 7 atau 6 sekte. Namun kelompok berbagai macam kelompok Zaidiyah sepakat anna ashabal kabair kulluhum mu'adzabuna finnar khaliduna fiha. Di antara pendapat yang disepakati menjadi akidah bersama segala 6 sekte Zaidiyah, mereka berkeyakinan bahasanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari dosa besar semacam mencuri, berzina, korupsi dan yang lain, mereka semua adalah disiksa dalam neraka dan kekal di neraka. Ini di antara penyimpangan dan kesesatan Zaidiyah. Wa ajmat ala taswibi Ali ibn Abi Talib fi harbihi wa ala takhti'ati man khalafahu. Dan mereka sepakat tentang bahasanya Ali itu dengan tegas mereka katakan Ali berada dalam pihak yang benar dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Ali, dan selain Ali adalah pihak yang salah. Dan wa Zaidiyah bi ajma'iha tarasaifa ala a'immatil jawr. Dan Zaidiyah dengan seluruh sektenya sepakat wajibnya memberontak atau kemudian bolehnya memberontak manakala penguasa adalah penguasa yang zalim. Walatar as-salata khalfal fajir, dan mereka tidak menganggap sahnya sholat jika sholat berjamaah ketika imamnya adalah ahli maksiat. Lain halnya dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah meyakini bahasanya ya, imam ketika imam sholat itu adalah dia tukang mabuk misalnya, non pas sholat dia tidak dalam keadaan mabuk, sah dia sebagai imam, sah sebagai imam dan sah sholat berjamaah bersamanya. Lain hanya dengan keyakinan ahlu sunnah yang mengatakan jika penguasa itu penguasa muslim meskipun zalim, maka tidak boleh ada dan tidak boleh ada kudeta untuknya. Kalau Zaidiyah dengan seluruh sektenya sepakat bolehnya memberontak pada penguasa manakala penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim meskipun dia muslim. Sebagaimana mereka sepakat ala tafdili aliyin ala sa'iri ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kesesatan Zaidiyah, mereka katakan bahasanya Ali itu lebih utama daripada seluruh sahabat termasuk Abu Bakar dan Umar. Ya, hakikatnya ini kalau berdasarkan pembagian dari Ibnu Hajar, hakikatnya ini adalah Rafidah. Wa annahu laisa ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu minhu, dan bahasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada manusia yang lebih utama dibandingkan Ali. Maka termasuk di antaranya Abu Bakar dan Umar. Maka hakikat Zaidiyah kalau dengan taksim pembagian dari Ibnu Hajar, hakikatnya adalah Rafidah. Karena mereka mengatakan Ali adalah sahabat yang paling mulia. Manusia yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali, dan maka mereka lebih memuliakan Ali pada Abu Bakar dan Umar, dan memuliakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar adalah arafdu, adalah rafidah. Ya, maka ini pembagian yang lain yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di buku beliau Mauqif Ahli Sunnah min Ahli Bidah wa Ahli Ahwa, membaginya menjadi 3 macam: hulat, kemudian imamiyah, kemudian Zaidiyah. Namun wallahu taala a'lam, pembagian yang lebih bagus adalah pembagian yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, yang membagi Syiah menjadi 4 kategori: Syiah, kemudian Ghullatu Syiah, Rafidah, kemudian Ghullatu Rafidah, dengan pengertian-pengertian yang tadi telah kita sampaikan di awal kajian dan pembahasan. Dan demikianlah yang kita bahas dan kita kaji kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amala. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wa hadirat, rahmani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah SWT dengan taufik dan inayahnya mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh panitia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah kelompok yang sekarang banyak diperbincangkan oleh tidak hanya di Indonesia saja, bahkan hampir di seluruh dunia, tentang sepak terjangnya, kemudian ideologinya dan seterusnya, yang biasa dikenal dengan ISIS, atau kemudian kalau dalam bahasa Arabnya Daesh ya, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah ISIS atau Daesh, kita ini bukan latah ya. Orang berbicara, kemudian kita ikut-ikutan berbicara dan seterusnya ya. Kalau bicara masalah Daesh ini, sekte yang sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin mulai sejak zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya akhir-akhir ini saja ya. Kita bukan bicara masalah nama ISIS, Daesh dan seterusnya. Kita bicara tentang hakikat dari kelompok ini. Apa ideologinya, apa keyakinannya dan seterusnya. Jadi kalau kemudian kita bicara masalah ISIS, maka kita bicara sebagaimana para ulama membicarakan mereka tentang sekte ini, munculnya bagaimana, apa yang diyakininya, sepak terjangnya seperti apa dan seterusnya. Bukan kemudian kita latah berbicara tentang masalah ini karena orang banyak bicara masalah ini, bukan. Karena kalau kemudian kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, terutama yang berkaitan masalah akidah as-sahihah, maka di sana para ulama menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, yang menyimpang dari akidah dan manhaj mereka. Salah satunya adalah kelompok yang disebut dengan Khawarij. Kelompok yang disebut dengan Khawarij. Khawarij ini jamak dari kalimat Kharijah. Ya. Khawarij diambil dari kalimat Kharijah yang artinya memberontak. Ya, memberontak atau keluar dari jamaah kaum muslimin kemudian memerangi mereka. Sekte ini banyak dibicarakan oleh para ulama. Jadi bukan kemudian kita sekarang bicara karena orang banyak bicara, bukan, kita bicara karena para ulama membicarakan mereka, menjelaskan tentang kesesatan mereka, bahwa kelompok ini sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin, tidak hanya pada saat ini saja, tapi pada saat zaman dahulu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat di Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW membagikan harta al-ghanimah, datanglah Dhul Khaisarah, ini dari Bani Tamim, Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, i'dil fa innaka lam ta'dil." Wahai Rasulullah, berbuatlah adil. Sungguhnya kamu tidak berbuat adil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wailak, celaka kamu. Waqad khibtu wa khasirtu wa illam akun lam adil." Sungguh aku telah rugi kalau aku tidak berbuat adil. Kemudian pada saat itu Umar bin Khattab berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, i'dan li an adrib unaka hadha rajul." Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasul, izinkan kepadaku untuk menebas leher orang ini." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dahu, biarkan dia. Fa innahu ashabun." Sungguhnya orang ini punya pengikut. "Yahkuru ahdakum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Yaqra'un al-Qur'an lam yatajawaz taraqiyahum. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahman ramiyah." Orang ini punya pengikut. Kalian, salah seorang di antara kalian, yaitu para sahabat, kalau membandingkan tentang sholat kalian dibandingkan sholat mereka, tidak ada apa-apanya. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka, sangat sedikit. Mereka adalah orang-orang yang semangat dalam beribadah, membaca Al-Quran, tetapi bacaan mereka tidak melewati dari kerongkongannya, tidak sampai ke dalam hati mereka, keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Ini terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagaimana kita ketahui pada zaman Ali bin Abi Thalib, bagaimana kelompok ini mengkafirkan para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian ashabul Jamal wa Sufyan. Di antara para sahabat pada saat itu ada khilaf, sampai kemudian terjadi pertempuran, kemudian akhirnya tahkim berhukum. Panjang kisahnya saya tidak mungkin menceritakan pada saat ini. Orang-orang Khawarij ini dulunya bersama dengan apa? Pasukannya Ali bin Abi Thalib. Ketika pada saat peperangan antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, sampai kemudian mereka berhukum dengan mengambil salah satu wakil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian juga mengambil salah satu wakil dari kelompoknya Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian mereka keluar dari pasukannya Ali dengan mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, maka tidak sepatutnya dikatakan sebagai Amirul Mukminin, bahkan tepatnya dikatakan sebagai Amirul Kafirin. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Muawiyah, kemudian juga Amr bin Al-As dan para sahabat yang lainnya yang ikut perangan pada saat itu. Jadi masalah kafir mengkafirkan ini bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, sudah terjadi dan dilakukan oleh sekte ini, Khawarij ini, sejak zaman para sahabat. Kemudian kalau kita bicara tentang ISIS, apa hubungannya antara ISIS dengan Khawarij? Kita berbicara tentang ISIS dan kita juga berbicara tentang Khawarij karena apa? Kesamaan. Jadi yang dipertimbangkan di sini bukan namanya. Boleh jadi pada saat ini namanya ISIS, suatu saat namanya lain lagi. Ada jamaah-jamaah yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah dan harta mereka. Banyak kita dapatkan seperti itu. Hanya yang sekarang muncul terang-terangan mengiklankan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, dan menganggap bahwa orang-orang yang tidak bergabung dengan jamaahnya mereka adalah kufar, orang-orang kafir, dan halal darah mereka. Bahkan mereka meyakini membunuh orang-orang seperti ini itu lebih mereka cintai, lebih mereka senangi daripada membunuh orang kafir asli. Ini saya ambilkan salah satu perkataan tokoh mereka ya. yang mengatakan seperti itu ya. Salah satu tokoh yang terkenal dari kalangan mereka ada namanya Abu Umar Al-Baghdadi. Sebelum datangnya Abu Bakar Al-Baghdadi, khalifahnya ISIS, ISIS ini dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Umar Al-Baghdadi. Dan keyakinannya, sebagaimana dikatakan di sini, saya tidak menukil kecuali dari perkataan dia ya. Dia mengatakan, wallahi la qatlul murtadin ahabu ilaya min mi'at ra's salibin. Wallah, demi Allah, membunuh orang-orang murtad ini, jadi orang-orang yang tidak bergabung dengan kelompok mereka, itu lebih aku cintai min mi'at ra's salibin. Dari apa? Dari membunuh 100 orang Nasrani, yaitu salibin. Nah, ini perkataan mereka. Dan juga perkataan mereka yang lainnya, ya, ini lebih parah lagi ya. Ya. Ini salah satu humasnya ISIS ya. Ya, humas ISIS yang terkenal dengan namanya Muhammad Al-Adnani Al-Idlibi. Orang Suriah ini ya. Dia mengatakan dalam sebuah kaset rekaman yang berjudul Salamiyah Dinun Man. Dia mengatakan, ya, inna nil karamah wa taharrur minad dhulmi wa qasl quyudud dhul la yakunu illa bi salilil sawarim wa saqab ad-dima wa badl nufus wal mahj. Dia mengatakan, wa'lamu anna lana juyan fi Iraq wa jaysan fi Syam. Sungguhnya kami memiliki pasukan di Irak dan di Syam. Min usudul jiya. Pasukan ini apa? Usudul jiya, jadi singa-singa yang lapar. Syarabuhum dima, minuman mereka adalah darah. Wa anisuhum asla, jadi teman mereka adalah apa? Potongan-potongan tubuh manusia. Wala majidu fi masyaribu asha min dima'i sahawat. Dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka minum lebih nikmat daripada meminum darah-darah orang-orang yang menyelisih mereka. Ini perkataan mereka yang ditujukan kepada apa? Kepada orang-orang yang menyelisih mereka dan tidak bergabung dengan jamaah ISIS ini. Sampai seperti ini perkataan mereka. Kenapa kemudian mereka meyakini seperti itu? Karena keyakinan mereka bahwa orang-orang di luar mereka adalah kafir, orang-orang di luar mereka adalah tauhid, orang-orang di luar mereka adalah para pengikut tauhid. Dan ini juga, mohon maaf, diyakini oleh orang-orang yang jadi pengikut mereka di Indonesia ini. Ini saya bahasakan ya dalam sebuah kitab, kitab yang berjudul Tadzkirah kepada para istri-istri mereka, atau orang-orang yang menyelisih mereka, agar mendesak suaminya bertaubat, melepaskan jabatan dan berlepas diri dari MPR atau DPR, dan berlepas diri dari pimpinan tauhid. Bila suaminya menolak, istrinya harus pergi melepaskan diri dari suaminya karena pernikahannya batal sebab suaminya menjadi kafir. Muslimah tidak sah menjadi istri orang kafir. Ya, saya tidak sebutkan, tapi ini adalah salah satu tokoh mereka yang menulis dalam kitab Tadzkirah, yang tokoh ini sekarang masih dalam di penjara di apa di Nusa Kambangan ya, mengatakan seperti itu. Pemerintah dan seluruh orang yang berada di bawah pemerintah, pegawai negerinya, kemudian aparat keamanannya, TNI, polisi, semuanya adalah kafir tauhid. Maka kalau seorang istri menikah dengan orang-orang yang punya jabatan di pemerintahan, maka dia harus melepaskan diri dari ikatan pernikahan. Karena apa? Secara otomatis pernikahannya batal karena menikah dengan orang kafir. Oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan tentang ta'rif, definisi dari khawaris ini. Dalam kitab beliau Raudhatut Thalibin, beliau mengatakan, wa qala Nawawi rahimahullah, al khawariju sinfun minal mubtadi'ah ya'taqidun anna man fa'ala kabiratan kafar wa khalat fin nar wa ta'anu dhalika fi a'immah wa lahaduruna ma'ahum jama'at wa la jum'at. Khawarij adalah salah satu kelompok dari kalangan mubtadi'ah ahlul bid'ah. Mereka meyakini bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa besar, mereka adalah kafir dan kekal di dalam neraka. Ini salah satu takrif, definisi dari khawarij sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwa khawarij adalah apa? Melakukan, mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Suatu saat saya pernah berdialog dengan salah satu di antara mereka dan mengatakan bahwa pemerintah ini pemerintah kafir. Dan orang-orang yang memimpin negara ini juga kafir, dan orang-orang yang ikut bersetar dengan mereka juga kafir dan seterusnya. Kemudian saya tanya, alasan apa Anda mengkafirkan orang-orang ini? Maka dia mengatakan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah SWT turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Tapi saya bertanya kepada orang ini, tapi yang berkewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah itu, itu para pemimpin atau juga kemudian rakyatnya juga? Kata dia, ya semuanya. Selama dia mengaku sebagai seorang muslim, maka wajib bagi dia untuk berhukum dengan hukum Allah, baik dia adalah seorang pemimpin atau rakyat. Tapi saya tanya lagi, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Kadang sholat, kadang tidak. Yang mungkin banyak kita dapatkan di antara kaum muslim seperti itu, kadang sholatnya bolong-bolong. Itu bagaimana hukumnya? Apakah dia seorang muslim atau kafir? Dia mengatakan kafir. Kenapa? Dia tidak berhukum dengan hukum Allah dalam masalah sholat. Taib. Selanjutnya bagaimana dengan wanita muslimah? Muslimah dia, tapi tidak menggunakan dan tidak memakai jilbab. Bagaimana hukumnya? Kafir katanya. Karena tidak berhukum dengan hukum Islam dalam masalah jilbab. Taib. Banyak sekali kaum muslimin yang masih apa? Bermuamalah dengan muamalah ribawi. Ya, masih banyak mereka bermuamalah dengan muamalah ribawi, makan riba dan yang semisalnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah mereka muslim atau kafir? Sambil kelihatan wajahnya bingung dia. Karena kalau menurut kaidah dia, para pelaku maksiat semuanya kafir. Sebagaimana diyakini orang khawarij, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi, para pelaku dosa besar mereka adalah kafir dan kekal di dalam neraka. Dia pun mengatakan, "Ya, kafir." Saya tanya kepada Anda, adakah di dunia ini orang yang selamat dari dosa? Bersih, suci, nah, sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Ada enggak kira-kira? Bingung. Karena secara otomatis kalau kemudian meyakini apa yang dia yakini tadi, semua kafir, enggak ada yang Islam. Kenapa? Enggak ada di antara kita kecuali pernah melakukan perbuatan dosa atau sedang melakukan perbuatan dosa. Apa saja? Mau ghibah, mau namimah, ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Mungkin di antara kita ada yang melakukan perbuatan dosa yang besar seterusnya. Bagaimana Anda hukumi mereka ini semuanya muslim atau kafir? Maka dari sinilah kita melihat bagaimana letak batilnya keyakinan dia. Tapi yang berhubungan dengan masalah hukum bighairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum selain dari hukum Allah SWT, sebagai menjelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kufur itu kufrani. Dalam ayat tadi, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah SWT turunkan, fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat berikutnya, faulaika humud dzalimun faulaika humul fasikun. Mereka adalah orang-orang zalim, mereka adalah orang-orang fasik. Kalau menurut orang-orang Khawarij, antara kafir, zalim, fasik hukumnya sama. Hanya lafadznya berbeda-beda. Kafir sama dengan zalim, zalim sama dengan fasik. Kita katakan tidak bisa. Siapa yang mengatakan seperti itu? Banyak sekali di ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa ini apa, zalim tidak dikatakan sebagai kafir, fasik tidak dikatakan sebagai kafir. Oleh sebab itu, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun, kufur di kufrani, kufur akbar wa kufur asghar. Kufur yang kecil dan kufur yang besar. Kufur asghar tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Baru dikatakan kufur akbar yang kemudian mengeluarkan seorang dari Islam. Dan yang dimaksud dalam ayat ini, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang mendapatkan julukan turjumanul Quran sebagai mufassir Al-Quran, mengatakan bahwa makna dari kufur di sini adalah kufur asghar. Tidak sampai pada kufur akbar, kecuali dia meyakini bahwasanya bolehnya seseorang keluar dari hukum Allah, kemudian meninggalkan hukum Allah dan berpegang dengan hukum selain daripada hukum Allah. Dan untuk sampai pada menghukumi orang ini kafir ataupun tidak, ini butuh perjalanan panjang. Ada iqamatus hujjah, ada izalatus syubhah, dan yang punya kewajiban untuk menjelaskan masalah ini adalah para ulama, bukan orang yang kemarin baru belajar akidah, belajar agama, kemudian seenaknya sendiri mengatakan fulan kafir atau fulan. Saya pernah mendapatkan seorang di depannya komputer, ya, di depannya komputer. Jadi di situ daftar orang-orang yang dia kafirkan. Ya. Ditanya tentang si fulan, masukkan komputer fulan, oh kafir. Fulanah kafirah. Kemudian pernah ditanya tentang seorang pemimpin di antara pemimpin negara Islam. Si fulan bagaimana menurut pendapat? Kafir. Sebelum dia menghukumi kafir, dia mengatakan, kapan dia masuk Islam ya? Sampai aku menghukumi dia sebagai orang kafir. Seperti ini orang-orang ini. Ya, mengkafirkan kaum muslimin hanya karena sebab masalah yang tidak jelas, tanpa ada bayyinah minallah, tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariah, dengan mudahnya mengkafirkan mereka. Ini persamaan antara ISIS dengan Khawarij. Dan saya adalah orang yang pernah melihat mereka dan pernah mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Ketika saya berbicara seperti ini, bukan hanya sekedar orang yang menukil dari sana sini dan seterusnya, bukan. Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan kemudahan dan taufik kepada saya dan teman-teman yang lainnya untuk bisa datang ke negeri yang di sana penuh dengan berbagai macam fitnah pada saat ini, yaitu di Suriah. Saya sudah 6 kali masuk Suriah, bukannya 1 kali 2 kali, 6 kali ya, sejak tahun 2013 sampai terakhir November kemarin ya, sampai kemudian saya termasuk di antara orang yang tertuduh bergabung dengan ISIS. Ya, ada sebuah tulisan mengatakan bahwa walaupun tidak menyebutkan nama, tapi tanda-tanda alamatnya itu adalah saya gitu ya. Bahwa ini adalah bergabung dengan ISIS. Ya. Sementara saya banyak berdialog dengan mereka, salah satu di antaranya menghalalkan darah saya ya. Ya. Di mana saja kalau saya ketemu dengan kamu, maka darah kamu adalah halal. Sampai sekarang saya catat, darah kamu adalah halal. Di mana saja saya bertemu dengan kamu, maka darah kamu adalah halal. Ya, baik, kita berbicara tentang masalah munculnya ISIS ini ya. Jadi ISIS ini ceritanya panjang ya. histori mereka sangat panjang, mulai dari Al-Qaidah ya, Al-Qaidah yang pertama kali dimunculkan oleh Osama bin Laden di Afghanistan, kemudian berkembang sampai kemudian ke negeri Irak, ke negeri Somalia, ke Yaman, kemudian ke Jazair, ke Chechnya dan seterusnya, cabang-cabangnya dengan berbagai macam nama ya. Di Nigeria disebut dengan Boko Haram. Kalau kemudian di Libya dan di Yaman disebut dengan Jama' Ansaru Syariah. Di sini pun juga kalimat-kalimat seperti itu juga ada. Nah, kalau kemudian di Irak yang pertama kali mengangkat bendera Al-Qaeda adalah orang yang disebut dengan Abu Musab As-Sarqawi. Orang ini adalah penduduk aslinya, penduduk Yordania. Kemudian pada waktu ada ramai-ramai bicara masalah jihad di Afghanistan, maka dia pergi ke Afghanistan, kemudian mengumpulkan pasukan dari kalangan orang-orang Syam ya, orang Palestina, orang Suria, orang Yordan, dikumpulkan di Afghanistan, kemudian dia sebagai pemimpinnya, kemudian melatih mereka sampai pasukannya jumlah sekitar 2.000 sampai 3.000 orang ya. Ketika muncul fitnah di Irak, masuknya Amerika ke negeri Irak, akhirnya dia kembali ke negeri Syam, kemudian masuk ke, setelah diberi maaf oleh Raja Abdullah ya, akhirnya datang ke Yordan, dari Yordan dia masuk ke arah Irak, kemudian di sana membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan Jamaah Tauhid. Nah, Wal Jihad ini pertama munculnya ya. Dan ini menyatakan dan berbaiat kepada Osama bin Laden. Ini merupakan perpanjangan tangan Al-Qaeda di negeri Irak. Dan kita tahu tentang salah satu ideologi Al-Qaeda adalah takfir ya, mengkafirkan sebagaimana ISIS ya. Hanya mungkin kalau ISIS lebih ekstrim ya. Salah satu keyakinan adalah mengkafirkan pemerintah dan orang yang menyelisih mereka. Akhirnya berkembanglah Jamaah Tauhid Wal Jihad ini. Kemudian akhirnya pada saat itu hanya Al-Qaeda saja dalam jamaah ini ya, sekitar tahun 2006 ya. Kemudian akhirnya Abu Musab Az-Zarqawi ini mengumpulkan seluruh elemen masyarakat, kelompok-kelompok yang berperang melawan Amerika, banyak sekali dari di antara kabilah-kabilah yang lainnya, akhirnya membentuk sebuah majelis Syura Mujahidin. Majelis Syura Mujahidin kemudian akhirnya berkembang lagi sampai kemudian membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan Islamic State of Iraq, atau kemudian dalam bahasa Arabnya Daulah Islamiyah fil Iraq. Ya. Kemudian Abu Musab terbunuh, digantikan oleh penggantinya Abu Umar al-Baghdadi. Tahun 2010 terbunuh, kemudian akhirnya tahun 2011 terbunuh, akhirnya diganti oleh Abu Bakar al-Baghdadi ini. Ya. Terus ketika muncul fitnah di akhir tahun 2011 atau di pertengahan 2011 muncul fitnah yang ada di Suriah, nah, antara pemerintah Suriah dengan rakyat Suriah, panjang ceritanya juga. Akhirnya orang-orang Suriah yang dulu bergabung dengan jamaahnya Al-Qaeda yang ada di Irak balik ke negeri Suriah, kemudian membentuk sebuah jamaah yang disebut dengan Jamaah Jabhatun Nusrah. Ini juga perpanjangan tangan dari apa? Dari Al-Qaeda yang ada di Suriah. Maka berkembanglah. Kemudian sekitar tahun 2013. Nah, 2013. Jadi Jabhatun Nusrah itu aslinya adalah para pejuang asli Suriah. Kemudian penduduk bukan Suriah ajnabi dari berbagai daerah, dari berbagai negara datang ke Suriah untuk membantu rakyat Suriah dalam melawan pemerintah Syiah Nusairiyah yang ada di Suriah. Datang dari berbagai negara. Ketika saya pertama kali masuk tahun 2013 masuk ke Suriah. Jadi kalau masuk ke Suriah itu perjalanannya panjang ya. Turun di Istanbul atau di Ankara, dari Istanbul pergi ke wilayah perbatasan dengan Suriah, naik pesawat sekitar 2 jam atau 3 jam. Nah, pada saat itu awal tahun 2013 ketika masuk ke sana, saya dapati banyak sekali wajah-wajah yang bukan wajah orang Turki. Jadi Turki ini termasuk negara yang terbuka bagi siapapun dan banyak memberikan visa bebas ya, kalau bahasa istilahnya on arrival ya, datang ke Turki tanpa pakai visa, di sana membeli $25 masuk Turki begitu aja selesai ya. Jadi nggak sulit masuk Turki itu, sehingga negara-negara nggak tahu berapa banyak negara datang ke sana tidak perlu repot-repot, karena Turki adalah salah satunya adalah negara wisata ya. Jadi membuka diri bagi negara manapun penduduk negara untuk datang ke Turki untuk wisata di sana. Nah, ini diambil kesempatan untuk bisa masuk ke Suriah. Akhirnya masuklah. Jadi kalau saya naik pesawat itu wajahnya itu aneh-aneh. Ini dari mana? Dari Afrika, dari Asia, dari Arab, dari Eropa. Wajah-wajah Eropa itu banyak sekali. Tidak ada tujuan mereka kecuali kemana? Ke Suriah. Dalam rangka membantu. Tujuan awalnya dalam rangka membantu perjuangan rakyat Suriah. Itu salah satu tujuannya. Apakah kemudian hendak berjihad atau kemudian mengadakan misi kemanusiaan, bantuan dan seterusnya, itu lain lagi persoalannya. Yang jelas datang ke sana tujuannya untuk itu. Nah, orang-orang asing ini yang masuk ke Suriah akhirnya bergabung dengan para pejuang Suriah. Akhirnya mereka bergabung hanya dalam satu kelompok saja, kelompok yang disebut dengan Jabhatun Nusrah tadi. Awalnya niatnya murni hanya untuk melawan pemerintah, menolong kaum muslimin dari kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah Syiah ini. Itu saja. Tapi lama-kelamaan masuklah ideologi orang-orang Al-Qaeda. Tidak ada tujuan mereka kecuali mendirikan khilafah. Apalagi sudah mengiklankan Abu Bakar al-Baghdadi dengan apa? Dengan Daulah Islamiyah fil Iraq, Islamic State of Iraq. Akhirnya terpecahlah Jabhatun Nusrah ini menjadi dua, Jabhatun Nusrah dan yang kedua adalah apa? Daesh atau ISIS. Itu di tahun 2013 akhirnya pecahlah kelompok ISIS, berdiri sendiri, Jabhatun Nusrah berdiri sendiri, dan kebanyakan ISIS adalah pimpinan-pimpinannya adalah orang Irak. Adapun para pengikutnya kebanyakan adalah orang-orang asing, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang datang dari Eropa. Kalau kita lihat wajah-wajah mereka adalah orang Eropa ini, dari Prancis, dari Amerika, dari Belgia dan seterusnya. Akhirnya mereka membuat jamaah sendiri, kelompok sendiri yang disebut dengan ISIS. Dan banyak di antara mereka adalah pemuda. Pada awalnya tidak muncul masalah. Saya bertemu dengan mereka, kemudian berdialog dengan mereka. Pada saat itu di awal tahun 2013 ketika saya bertemu dengan mereka, saya sudah punya keyakinan, ini kalau besar ini akan bikin masalah. Dari ucapan-ucapan mereka yang sedikit-sedikit apa? Sembelih. Dikit-dikit apa? Murtad. Ya, pernah saya bertemu dengan mereka, dengan orang Azerbaijan, datang ke Turki, masuk ke Suriah, kemudian setelah itu bergabung dengan ISIS. Ketika saya ajak ngobrol dari mana datangnya dan seterusnya, kemudian setelah itu dia melihat orang-orang Suriah. La yasulu li ahaula illa bitabah. Ketika melihat orang-orang Suriah, ini orang awam ya, orang Suriah itu orang awam. Hanya kebetulan mereka itu tidak berjihad, tinggal di daerah perbatasan, tidak ikut berjihad dalam istilah mereka ya. Kemudian orang-orang Azerbaijan pengikut ISIS ini mengatakan bahwa orang-orang ini tidak cocok untuk mereka, kecuali mereka itu harus disembelih karena tidak mau pergi jihad. Terus saya katakan, ya akhi, wahai saudaraku, apa yang kamu katakan? Mereka itu tidak tepat, mereka kecuali disembelih. Mereka itu orang awam. Kamu datang dari luar, tujuan kamu kan kesini kan untuk menolong mereka, bantu mereka, bukan untuk kemudian menyembelih mereka. Kok kemudian enak saja kamu mengatakan bahwa mereka tidak tepat kecuali apa? mereka harus kita sembelih? Ya, kata dia, tidak tepat mereka kecuali untuk disembelih. Kenapa saya bilang? Karena tidak mau pergi jihad, tidak melawan orang-orang Nusairi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian saya pernah bertemu lagi dengan mereka ketika saya menyiapkan membeli barang-barang bantuan, ya, ada gandum, ada minyak dan seterusnya di sebuah toko besar. Kemudian mereka datang bertemu dengan saya lihat, oh, orang dari mana? Dari negara Timur Tengah. Kemudian bertanya kepada saya, ini untuk siapa ini? Bantuan ini untuk para pengungsi. Untuk para pengungsi, iya. Terus kemudian ditanya lagi, harganya begini-begini dan seterusnya. Wah, kok harganya mahal sekali? Saya bilang, daerah konflik. Ini harga-harga konflik, bukan harga normal. Tujuan saya di sini, saya bisa mendatangkan barang dari Turki, tapi untuk berapa lama? Sulit saya mendatangkan barang dari Turki. Di sini ada barang-barang yang dijual, kalau saya beli di sini bisa menghidupkan ekonomi masyarakat Suriah. Saya beli dari barang, tapi mahal sekali ini. Ya bagaimana lagi, tidak ada kecuali ini. Saya bilang kepada mereka. Kemudian apa yang mereka katakan? Kalau saya punya pasukan 10 sampai 15 orang saja, saya tidak perlu beli dengan uang. Saya akan ambil semua barangnya gratis. Loh, kok bisa? Ini kan kaum muslimin ini. Kemudian mereka menjual barang. Kok kemudian kamu ambil dengan cara seperti dengan cara yang batil? Iya. Karena mereka itu sebagaimana darahnya halal, harta mereka juga halal. Hakikatnya mereka itu adalah orang yang berjualan darah kaum muslimin. Tujaru dima'al muslimin. Mengambil kesempatan pada waktu kaum muslimin dalam kesempitan. Mereka halal darahnya dan hartanya. Kalau saya punya pasukan 10 sampai 15 orang, saya akan ambil semua barang-barang ini. Tanpa harus saya bayar satu real pun. Akhirnya debat dengan dia dan seterusnya. Pada saat itu mereka belum punya senjata. Kalau sekarang debat kayak gitu, langsung ambil senjata, tar, selesai. Saya sudah enggak tahu ceritanya seperti apa. Karena pernah kejadian seperti itu. Kita tinggal di sebuah kampung. Kampung sebelah, kita dengar ada apa? Masyarakat hendak menyerang markasnya ISIS. Loh, ada apa kejadiannya? Saya ke sana di pasar. Kejadiannya di pasar. Ada penjual dan pembeli. Taib. Terjadi penawaran di antara mereka, saling tawar-menawar barang, harga. Kemudian lama enggak cocok harganya, sampai kemudian pembelinya mengatakan, "Wallahi, kalau Nabi Muhammad ada di sini tentu dia akan menyetujui penawaran barangku kepadamu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sini tentu akan menyetujui penawaranku kepadamu." Kalau dalam bahasa Arab, "Law kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam huna la wafaqan ala masahamtu alaika." Orang ISIS di belakang penjual tadi. "Mata qulta ya akhi? Anta sababta Nabi sallallahu alaihi wasallam qad kafarta tatta anil Islam." Tar, dibunuh orang itu. "Apa yang kamu katakan? Kamu telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu keluar dari Islam, murtad kamu." Langsung ditembak kepalanya. Akhirnya masyarakat tidak terima. Menangkap orang ini, kemudian hendak menjatuhkan kisos kepada anggota ISIS ini. Akhirnya hampir terjadi keramaian di desa itu. Akhirnya datanglah petinggi desa itu, kemudian membiarkan orang ini, karena ini orang asing, ya, bukan orang Suriah. Orang datang dari Timur Tengah, dianggap sebagai tamu. Ya sudah, tamu kita beri maaf. Nah, ini kejadian di sana. Dan banyak kejadian Saya pada kalau saya tidak ceritakan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh ISIS ya, itu luar biasa sekali pembunuhan-pembunuhan yang mereka lakukan terhadap apa, terhadap orang-orang yang menyelisihi itu sudah nggak terhitung banyaknya, ya. Karena keyakinan mereka itu, seperti saya katakan tadi, kami akan datang dengan singa-singa yang haus darah. Tidak ada kenikmatan yang mereka dapatkan kecuali meminum darah-darah mereka ini dan memenggal kepala mereka ini. Ini perkataan dari mereka sendiri. Dan inilah keyakinan sama dengan keyakinannya apa? Khawarij. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis-hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, Rasulullah mengatakan, saya di akhir zaman qaumun hudatsaul asnam sufahul ahlam yakuluna min qaul khairil bariyah yamrukuna min ad-din kama yakmusah min ramiyah fa aina mawajadtumu faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahu yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, akan datang di akhir zaman suatu kaum hudatsaul asnam, orang-orang yang berusia muda, sufahaul ahlam, orang-orang yang pikirannya pendek lagi bodoh, pandir, yakuluna min qali khair bashar, mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan yang keluar dari lisan mereka Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian la tajawaz imanuhum taraqiyahum, iman mereka itu tidak sampai ke dalam hati mereka, keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Di mana saja kalian temukan mereka, faqtuluhum, bunuhlah mereka. Di mana saja kalian temukan mereka ini, bunuh mereka. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum qiyamah. Sungguhnya pembunuhan terhadap mereka itu terdapat pahala di dalamnya bagi orang yang bunuhnya pada waktu yaumul qiyamah. Sekarang kita lihat, cocok enggak hadis-hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khawarij ini kepada mereka? Yang pertama, Rasul mengatakan bahwasanya mereka adalah para pemuda. Ya. Sebagian besar mereka adalah para pemuda. Sebagian besar di antara mereka adalah para pemuda. Bahkan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Terutama para pemuda yang datang dari negeri Eropa. Coba bayangkan ya, mereka hidup di Eropa, kemudian masuk Islam, hidup dalam kondisi sebagaimana yang kita lihat di Eropa, bagaimana? Maksiat di mana-mana dan seterusnya. Akhirnya mereka, Allah SWT berikan hidayah kepada mereka masuk Islam. Kemudian itu datang ke Suriah, propaganda ISIS dan seterusnya, akhirnya pergi ke Suriah, mendapatkan khilafah. Oh, khalifah, ada khilafah, ada khalifah. Masya Allah, hukum Islam diterapkan dan seterusnya. Terfitnah dengan propaganda ISIS. Sufahau ahlam, mereka adalah orang-orang yang pikirannya pendek, pandir. Karena para pemuda ini jauh daripada ulama, jauh daripada ilmu. Tidak ada satupun yang membimbing mereka dari kalangan ulama. Tidak ada satupun dari para ulama umat ini yang duduk dan kemudian bersama dengan mereka. Bahkan para ulama dibunuh oleh mereka. Ulama-ulama yang disebut dengan ulama jihadi yang saya maksudkan mereka ya. Ulama-ulama dengan orang Al-Qaedah dibunuh oleh mereka. Bahkan ulama-ulama yang diakui oleh Al-Qaedah zaman sekarang pun diselisih oleh mereka. Dan tidak ada yang bersama dengan mereka. Salah satu di antaranya adalah Abu Qatadah Al-Falastini, Abu Muhammad Al-Maqdasi, nah, itu jauh dari mereka. Kemudian Dr. Ayman Tawahiri, ini sekarang amirnya Al-Qaedah, semuanya menyelisih mereka dari kalangan ulama jihadi Kita tidak bicara masalah ulama ahlu sunnah ya. Ulama jihad itu tidak ada yang bersama dengan mereka. Apalagi ulama ulumah. Ini para pemuda masih semangat-semangatnya dalam berislam, tapi musibahnya, celakanya tidak ada ulama yang membimbing mereka. Sehingga kalau antum lihat di video ya, apa yang mereka lakukan luar biasa. Masalah darah begitu mudahnya mereka tumpahkan. Saya lihat salah satu potongan video ya, bagaimana mereka mencegat konvoi truk. Konvoi truk yang datang dari daerah Nusairiyah. Jadi di Suriah itu ada sebuah jalan yang menghubungkan Suriah dari ujung ke ujung. Ini daerah yang dikuasai oleh pemerintah Suriah, ini daerah yang dikuasai oleh pejuang Suriah. Nah, kebetulan orang-orang ISIS itu sedang berjaga-jaga di pos perbatasan. Jadi antara dua tempat ini masih saling berhubungan satu dengan yang lain, karena ini membutuhkan barang yang ada di daerah yang dikuasai oleh pejuang, dan penduduk yang berada di wilayah Suriah juga membutuhkan barang yang ada di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah. Biasa dalam masalah ini ya. Sehingga di sana orang bisa minum Pepsi, bisa minum cola, bisa makan super mie. Bisa, kenapa? Datang dari wilayah yang dikuasai oleh pemerintah. Nah, orang-orang ISIS duduk di situ berjaga-jaga. Datanglah tiga truk besar, kemudian dicegat sama mereka, diturunkan tiga orang sopirnya. Sopirnya tentu orang Nusairi, karena mobilnya datang dari wilayah Nusairiyah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ISIS ini? Ditanya, sholat subuh itu berapa rakaat? Satu mengatakan tiga rakaat. Yang kedua tanya, sholat subuh berapa rakaat? Lima rakaat katanya. Satu lagi, sholat subuh berapa rakaat? Satu rakaat katanya. Tiga orang sumber enggak ada yang benar. Karena apa? Kalau orang Nusairi itu enggak pernah sholat. Jadi sholat mereka, orang Nusairi itu enggak ada sujudnya, enggak ada rukuknya, enggak ada wudunya. Apalagi sholat jamaah atau sholat Jumat, enggak ada ceritanya. Jadi kalau masuk kampungnya orang Nusairi, enggak ada masjid. Nah, karena menurut keyakinan orang Nusairi, jadi sholat itu tanpa wudu, sholatnya berdiri saja, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sehingga kalau ditanya sholat subuh berapa rakaat, enggak paham mereka. Nah, sehingga jawabannya seperti itu. Kalau hendak mengetes orang Nusairi, tanya aja sholatnya. Ya seperti jawabannya, mengatakan 4 rakaat, 5 rakaat, 1 rakaat. Asal ngomong saja, oh, enggak paham, enggak pernah melakukan ibadah bila sholat. Sudah langsung dipegang, didudukkan, langsung ditembak kepalanya dada. Coba perhatikan, kalau kita lihat dari secara ini, orang ini orang Nusairi. Memang orang ini adalah orang kafir. Tapi yang jadi masalah, orang kafir kan itu tidak satu macam. Orang kafir itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kafir zimmi, orang kafir yang hidup di wilayah pemerintahan Islam, tunduk dengan aturan-aturan pemerintahan Islam, dan pemerintahan Islam melindungi harta dan harta kehormatan dan nyawa mereka. Sebagai gantinya, orang-orang kafir ini membayar jizyah, wahum shagirun. Ini disebut kafir zimmi. Maka wajib pemerintah harus menjaga harta kehormatan dan agama mereka, dibiarkan sesuai dengan agama mereka. Seperti kalau kita lihat dalam sejarah Islam ya, Islam berkuasa dan menguasai dunia ini sudah berapa abad. Tidak pernah kemudian kita dapatkan bahwasannya pemerintah Islam mendolimi, kemudian berbuat aniaya terhadap penduduk non-muslimnya, dibunuh, kemudian hartanya dilampas, atau kemudian disengsarakan. Tidak pernah kita dapatkan berita seperti itu. Ini kafir timi. Kemudian yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'tad adalah apa? Negara Islam, negara kafir punya perjanjian di antara mereka. Ya, punya perjanjian di antara mereka. Ini tidak menyerang ini tidak menyerang itu, selesai. Damai. Yang disebut kafir mu'tad. Kemudian yang ketiga adalah kafir musta'man. Orang kafir yang datang di wilayah kaum muslimin dan dia mendapatkan jaminan keamanan, maka tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Seperti contohnya apa yang dilakukan oleh kaum teroris, nah, ketika mengadakan apa pemboman ya di Bali dan seterusnya, ya memang orang datang dari Australia, datang dari mereka non muslim memang kan, tapi masuk ke sini mendapatkan apa, izin dan jaminan dari pemerintah, maka tidak boleh diganggu. Barang siapa yang mengganggu orang kafir dengan segala macamnya ini, maka sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan falam yurih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak pernah mencium bau surga. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Bukan masalah ringan. Kemudian yang keempat adalah kafir harbi. Maksudnya apa? Antara negeri Islam dengan negeri kafir terjadi peperangan di antara mereka. Maka ini disebut apa? Kafir harbi. Ya, di sinilah sebagaimana mereka membunuh kaum muslimin, kaum muslim juga berhak membunuh mereka. Ya. Ini yang terjadi. Jadi tidak asal orang kafir kemudian dibunuh. Kita lihat, perhatikan dalam sejarah, apakah Nabi SAW tidak pernah hidup dengan orang kafir? Rasulullah SAW hidup dengan orang Yahudi, dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang Nasara Ahlul Kitab. Bahkan ketika Nabi SAW meninggal, wakana dar'uh marhunan indal Yahud, beliau meninggal, baju besinya itu masih tergadaikan di orang Yahudi, karena bermuamalah dengan orang kafir tidak asal aja. Ada aturan-aturannya. Sebagaimana firman Allah SWT, la yanhaqum anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijum min diyarikum anta barruhum maqtusud ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian bermuamalah dengan orang-orang kafir. Dengan syarat apa? Mereka adalah orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada mereka. Sementara apa yang mereka lakukan terhadap orang Nusair, langsung disembelihnya, lalu ditembaknya tanpa, bahkan juga mereka menghalalkan darah wanita dan anak-anak yang notabene mereka adalah orang Islam. Saya melihat pada saat saya di Suriah bagaimana mereka membunuh anak-anak dan membunuh wanita yang tidak berdosa, hanya gara-gara tujuannya membunuh pimpinan pejuang, apa, pejuang Suriah. Di situ ada anak-anak dan juga ada wanita. Wanita disikat, anak-anak disikat, pemimpinnya juga disikat dalam keadaan sakit. Walaupun mereka tidak mengakui semuanya, tapi saksi sudah terlalu banyak. Yang terakhir yang hendak saya sampaikan, bahwa kelompok ISIS ini banyak di Indonesia. Saya katakan tidak sedikit. Kalau antum pengen tahu, lihat aja di internet bagaimana para pendukung ISIS ini, luar biasa. Ini wajib bagi kita kaum muslimin untuk menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan mereka dari sisi Islam. Orang-orang lain tidak mungkin bisa berbicara tentang mereka, tidak mungkin bisa mengetahui tentang hakikat ideologi mereka, kecuali apa? Orang yang paham tentang sekte-sekte yang ada dalam Islam. Jangan kemudian tuduhannya salah alamat. Banyak seperti itu. Kadang-kadang disebutkan bahwa teroris itu apa? Orang yang jenggotan, celananya cengkerang, isinya pakai cadar. Ya memang dari kalangan teroris memang seperti itu juga yang kita lihat di penjara. Masya Allah, jenggotnya panjang, celananya juga cingkrang, isi-isi mereka juga bercadar. Kalau seperti itu kita tanya saja, oh mereka juga sholat ya, oh berarti orang yang sholat juga teroris ya. Kalau kita ditanya yang paling banyak masuk penjara di Indonesia ini orang apa? Orang Islam. Pencuri, perampok, memperkosa, orang Islam semuanya itu. Apakah kemudian kita menghukum, oh Islam itu seperti itu loh, itu berarti Islam seperti itu, karena apa? Ya itu semuanya. Kita bicara masalah Islam, tidak bicara masalah oknum. Ya, kita bicara masalah Islam sebagai agama yang mengajak apa? Rahmah. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa iman, al-imanu syu'bah, sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang dan lebih. Salah satu di antara cabang iman adalah izalatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu salah satu di antara bagian dan cabang keimanan. Bagaimana kalau kemudian kita lihat ada orang meletakkan bom? Kira-kira cocok sesuai dengan Islam enggak itu? Dalam peperangan Nabi SAW telah mengajarkan adab-adab dalam berperang. Tidak boleh membunuh ahli ibadah di kalangan mereka, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, dan tidak boleh membunuh siapa? Tawanan. Imam mana ofidain. Ada kalanya kita bebaskan saja, ada kalanya kita apa? Bebaskan dengan apa? Dengan bayar uang tebusan. Ini orang ISIS tidak tahu sudah berapa puluh ribu membunuh tawanan. Bahkan yang terakhir sebagaimana kita lihat, membunuh dengan cara apa? Dibakar hidup-hidup. Akal sehat mana yang membenarkan perbuatan seperti ini? Apalagi kita bicara masalah agama Islam. Ya, membiarkan hidup sesuatu adalah suatu hal yang dituntut dalam Islam. Panjang ceritanya kalau dalam Islam. Mereka dengan seenaknya, ini adalah salah satu kisah untuk mereka dengan cara seperti ini. Dengan dalil dan alasan berbagai macam. Masya Allah, kalau kemudian kita lihat dari apa yang terjadi di Suriah dan di Irak, dan juga yang paling jelek ya yang mereka lakukan, orang-orang kafir itu berusaha menjelek-jelekkan Islam dengan berbagai macam apa bentuk ya, tapi nggak berhasil ya, nggak berhasil. Islam begini, Islam begitu, semuanya tertolak. ISIS, apa yang dia lakukan ini, membunuh dengan cara yang sangat biadab, kemudian apa sikap-sikap mereka dan seterusnya, ini berhasil merusak Islam. Jauh lebih banyak keberhasilan mereka dibandingkan orang kafir dalam merusak Islam. Jauh lebih banyak. Sehingga akhirnya apa yang disebut dengan ISIS, orang pakai jenggotan, jenggotnya dipanjangkan ISIS, kemudian celananya cengkerang ISIS, orang apa wanita bercadar dikatakan ISIS, semuanya ISIS, hanya gara-gara apa? Iltizam, komitmen dengan ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya membawa citra buruk bagi Islam dan kaum Muslimin jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir sendiri. Ini sulit kita bayangkan ya. Oleh sebab itu ikhwah, ini wajib bagi kita untuk menjaga masyarakat. Terus terang saya sangat sedih melihat anak-anak muda terpengaruh dengan apa? Dengan ajaran dan ideologi ISIS, hanya gara-gara apa? Ditampakkan video. Ditampakkan video. Ini loh ISIS bagaimana menerapkan hukum Islam dan seterusnya, bagaimana menegakkan amar ma'ruf dan seterusnya. Ini semuanya adalah sia-sia, tidak ada faedahnya, kalau kita bandingkan dengan akidah, ideologi dan apa yang mereka lakukan. Ini sebagaimana dikatakan oleh salah satu ulama. Qala Al-Ajuri rahimahullah, "Lam yakhthalif ulama qadiman wa haditsan anna al-Khawarij qaumun su' usar lillah azza wa jal wa li rasulih." Ulama zaman sekarang dan ulama yang terdahulu tidak ada yang berselisih bahwasanya Khawarij mereka adalah kaum musuh, kaum yang buruk, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa in shallu wa shamu wastahadu fil ibadah, walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka semangat sekali dalam beribadah. Fa laisa dhalaka binafi'in lahum, ini semua tidak ada manfaatnya bagi mereka. Wa in adharul amra bil ma'ruf wa nahal munkar, walaupun mereka menampakkan amar ma'ruf wa nahi munkar, ya, walaisa dhalika binafi'in lahum, ini semua tidak ada faedahnya bagi mereka. Walaupun mereka zahirnya tampak menegakkan syariat Islam, tidak ada faedahnya mereka. Kenapa? Li'annahum qawmun yata'awwal Qur'an ala ma yahwun, karena mereka adalah kaum yang suka menakwilkan Qur'an sesuai dengan hawa nafsu mereka dan membuat kejelekan terhadap Islam dan kaum muslim dengan perbuatan mereka. Jadi jangan hanya terpengaruh, oh iya menegakkan hudud, oh iya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Islam tidak hanya sekedar itu saja. Kalau hanya sekedar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, negara-negara yang lain juga, kalau sekedar hanya menegakkan salah satu syariat Islam, di sini juga ada syariat Islam ditegakkan. Tapi kita tidak berbicara tentang masalah itu saja, kita bicara tentang apa ideologi dan keyakinan mereka. Keyakinan mereka terhadap kaum muslimin yang lainnya. Sehingga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, mereka adalah kaum musuh, mereka adalah orang-orang yang buruk, ushatu lillah wal rasulih, mereka adalah orang yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Saya ketemu dengan beberapa orang anak-anak muda terpengaruh dengan keyakinan dan ideologi ISIS. Salah satu yang dia katakan apa, nanti kalau saya keluar saya akan masuk di kuliah teknik nuklir. Hah? Kuliah di mana? Teknik nuklir. Coba bayangkan kalau kemudian dia belajar nuklir, kemudian bergabung dengan ISIS, kira-kira apa yang terjadi? Mereka itu punya banyak duit ya, Pak. Pernah saya ngobrol dengan salah seorang teman kita polisi. Ketika saya tanya, ini kok banyak sekali pembegalan, banyak sekali perampokan dan sebagainya, gimana toh, Pak? Wah, ini perbuatannya ISIS ini. ISIS sekarang cari duit. Wah, Pak, ada datanya enggak, Pak? Ya, saya bilang itu. Pembegalan itu dapat berapa toh? Motor dapat 3 juta atau 5 juta. Wah, ISIS kaya raya, Pak, saya bilang gitu. Di Suriah itu kaya raya orang-orang ISIS itu. Kenapa? Mereka menguasai sumur-sumur minyak. Di Irak juga menguasai sumur-sumur minyak. Bayangkan kalau kemudian mereka menguasai sumur-sumur minyak ini, terus tanya berikutnya, minyaknya jual kepada siapa? Jadi orang-orang Indonesia yang datang ke Suriah dengan biaya dari ISIS, itu satu orangnya dapat $1.500. Ya, dikirim langsung dari Turki ke, dikirim dari Australia, dikirim dari Turki. Kemudian pintar mereka. Jadi kalau kemudian yang tertangkap baru berapa, 16 orang, 100 orang sudah lewat itu. Oleh sebab itu bahaya kalau kemudian mereka dibiarkan. Terus tanya solusinya gimana tuh, Mas? Yang pertama, Pak, kalau mereka itu pergi ke Turki, kalau dia bukan pelajar atau wisatawan atau pekerja, kok kemudian tinggal lebih dari 1 bulan, itu patut dicurigai. Kalau pelajar ada izin tinggalnya, kalau wisata 3 hari, sepekan atau maksimal sebulan. Kalau pekerja juga ada izin tinggalnya dan ada laporannya. Kalau kemudian tinggal di sana 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya, apa yang dilakukan? Sudah dicabut saja kewarganegaraannya, selesai. Sehingga tidak balik ke Indonesia, kemudian merusak masyarakat Indonesia. Ya, ini yang jadi masalah. Belum ustadz-ustadz mereka yang banyak kemudian mengiklankan tentang ISIS dengan berbagai macam media, lewat WA, lewat Facebook dan seterusnya. Ya, ini juga bahaya ini. Ya, jadi ini parah nih mereka ini. Kalau kemudian dibiarkan menyebarkan keyakinan mereka, akan banyak orang terfitnah. Ini anak-anak muda pintar-pintar lagi, hanya gara-gara video akhirnya terpengaruh keyakinan dan ideologi ISIS, sampai kemudian berpikir masuk kuliah teknik nuklir. Nah, oleh sebab itu ini harus kerjasama antar pemerintah, aparat keamanan, dan para ulama yang tahu tentang kebejatan dan kesatuan. Mereka adalah para ulama yang betul-betul tahu, paham. Saya baca ada sebuah laporan salah satu LSM bahwa munculnya ISIS itu karena apa? Karena masalah ekonomi, orang-orang pengangguran dipengaruhi oleh ISIS dan seterusnya. Bukan karena mereka itu gak punya pekerjaan, juga karena mereka punya duit, bukan ini. Ini kaitannya adalah masalah keyakinan, masalah ideologi. Ini akar permasalahannya di sini, bukan karena mereka kurang duit, gak punya duit, pengangguran, gak punya pekerjaan, akhirnya kemudian bergabung dengan ISIS. Bukan. Karena doktrin, karena keyakinan, karena ideologi. Nah, maka salah satunya adalah para ulamanya yang harus disisihkan ini. Enggak kemudian biarkan mereka jadi corong ISIS di Indonesia. Ya, ini tolong diperhatikan ya. Dan juga harus banyak tauiyah kepada masyarakat tentang keyakinan-keyakinan mereka ya. Sebelumnya masih panjang ya, tapi karena waktu yang sangat terbatas sekali, ya untuk sementara apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini sekian dulu saja. Nanti kalau ada pertanyaan nanti saya bisa tanya jawab, maka bisa disampaikan lewat tulisan ataupun secara langsung. Jazakumullah khair atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita untuk menjaga akidah dan kemudian Islam dan kaum muslimin. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi seluruh peperangan yang ISIS terjun di situ, pimpinan-pimpinannya, komandannya itu kebanyakan adalah perwira-perwira pada zamannya Saddam Hussein. Kemudian ada kelompok yang keempat, ini juga ini perlu pembuktian ya. Tapi ada indikasi ke sana ya. Ada salah seorang tokoh ISIS, komandan ISIS, Haji Bakri ya, terbunuh di Raqqah ya. Ketika terbunuh di Raqqah, didapati dia punya paspor. Paspor yang baru seminggu sebelumnya dia datang dari Iran. Nah, ini Haji Bakri ini, jadi ini komandan di Raqqah, kemudian terbunuh oleh para pejuang Suriah ketika terjadi pertempuran di sana. Kemudian didapati bahwa dia baru datang dari Iran. Ya ini tanda tanya besar, bagaimana bisa datang dari Iran? Kebanyakan orang Suriah enggak mungkin masuk ke Iran. Datang dari mana? Ternyata datang dari Irak. Jadi paspornya itu apa? Visanya dari Iran masuk ke Irak. Kemudian setelah itu pergi ke Suriah, kemudian terbunuh di Suriah. Dan inilah bukan hanya sekedar pasukan biasa, ini komandan yang menguasai daerah Raqqah. Jadi ada tangan Syiah di situ. Jadi kalau kemudian kita lihat, paling banyak yang mengalami kerugian di kalangan kaum muslimin di Suriah adalah para pejuang sendiri. Coba perhatikan daerah-daerah yang dikuasai ISIS, jarang sekali mendapatkan apa? Serangan dari pemerintah Nusairi. Ini saya buktikan sendiri ya, dengan mata kepala saya tidak mendengar cerita ya. Pada waktu ISIS berkuasa di kota Halab, ya, itu kota Halab itu luar biasa ramai, kembali sebagaimana sebelum terjadi konflik. Pada saat itu teman-teman loh, kota Halab begitu ramainya, penduduknya banyak, kendaraan di mana-mana, macet dan seterusnya. Sementara sebelum itu, saya datang itu sekitar bulan, salah bulan Agustus ya, ramai, saya kaget loh kok bisa ramai seperti ini. Padahal saya datang sekitar Januari, bulan Maret, itu kota Halab itu kota mati, penduduknya sepi. Kenapa? Karena setiap hari dihujani bom, dihujani bermil, dihujani mortir oleh pasukan Nusairi, sehingga seluruh penduduknya kecuali sedikit di antara mereka masih bisa bertahan. Berarti setengah tahun sebelumnya itu kota Halab seperti itu, kota mati, betul-betul mati. Karena kita mendengar setiap pagi begitu bangun, kita begitu datang di kota Halab langsung terdengar rentetan senjata yang dituju apa mobil kita, karena berbatasan dekat sekali dengan apa wilayah musuh, sampai kita harus berlarian karena apa, mobil yang kita tumpangi jadi target penembakan oleh mereka. Dan banyak sekali kaum muslimin di Halab terbunuh oleh sniper. Tapi 6 bulan kemudian ramai sekali. Kenapa kok bisa ramai? Setelah dikuasai oleh ISIS, tidak ada serangan, aman, tentram. Baik. Kemudian setelah itu terjadi masalah di Halab. Akhirnya ISIS diusir dari Halab. Saya datang lagi ke situ. Pada masa sebelum pemerintahan ISIS, kemudian pada masa pemerintahan ISIS, kemudian ketika apa? Pada masa setelah apa? ISIS kabur dari situ. Ternyata kembali habis-habisan diserang oleh pemerintah Nusairi. Saya jadi bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa pada waktu Halab dikuasai oleh ISIS tidak ada serangan, tidak ada bombardir, tidak ada mortar yang jatuh? Tapi begitu ISIS diusir dari situ, hari-hari bermil. Saya pernah datang ke sebuah sekolah, dihajar sekolah itu ada 4-5 tingkat, dihajar sama pesawat-pesawat Bashar. Sementara sekolah itu miliknya pemerintah Bashar, bukan sekolah swasta, sekolah pemerintah Bashar, guru-gurunya digaji oleh pemerintahnya Bashar, pemerintah Nusairi. Tapi dengan begitu disikat, apa, dan sekolah 5 tingkat rubuh semuanya. Kalau hanya rubuh saja enggak ada masalah, tapi juga apa, bersama dengan murid-murid yang ada di dalamnya. Saya jadi bertanya-tanya di depan mata saya sendiri, ini ada apa dengan ISIS? Nah, seperti juga di Rokoh, di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pejuang Suria, hari-hari bermil, hari-hari bombardir, hari-hari seperti itu. Tapi di Rokoh aman-aman tentram. Mereka sementara mereka berbatasan dengan apa? Dengan wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Nusairi. Dan di tempat-tempat yang lainnya. Ini yang selalu menjadi tanda tanya besar bagi kita. Ada apa mereka? Apakah mereka seperti kejadian beberapa waktu yang lalu ketika mereka menyerang kampung Ngusi Yarmuk? Kampung Ngusi Yarmuk ini adalah dihuni oleh siapa? Warga Palestina. Dulu sama Yahudi diusir dari Palestina, kemudian masuk ke Lebanon. Di Lebanon diusir lagi masuk ke Suriah, akhirnya tinggal di Suriah, beranak pinak dan seterusnya, ribuan orang di situ. Zamannya Mujahidin aman, zamannya Bashar aman, tapi begitu ISIS masuk ke situ, habis mereka. 100 orang disembelih sama ISIS, disembelih. Jadi suruh rukuk begitu, kemudian tebas pedang dari arah belakang, dijejer 100 orang seperti itu yang dilakukan ISIS. Ini Palestina selamat dari Bashar, tapi tidak selamat dari ISIS. Ada apa di balik ini semuanya? Ini yang sampai sekarang saya belum mendapat jawabannya. Ya. Oleh sebab itu kalau kemudian itu di belakang CIA dan seterusnya, saya tidak mungkin mengatakan sesuatu kecuali dengan bukti dan data. Dan saya tidak punya data dan saya tidak punya bukti. Oleh sebab itu saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau apa yang saya katakan tadi semuanya dengan data dan apa yang saya lihat di hadapan mata saya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Tanya. Tanya, ada pertanyaan yang gua yang bisa mengacungkan. Apa? Ini bukan pertanyaan. Terserah dari Ustaz. Lah ya, kalau saya bertanya mereka boleh. Iya. Bertanya, tapi salah satu kesesatan ISIS yang paling tampak apa? Tolong disebutkan, angkat tangan. Apa? Ya sudah, masya Allah, Allahu barik fikum. Tapi yang kedua, Yang kedua. Ayo yang kedua ya. Ada yang tahu enggak? Ah. Ayo, Hasan. Allah barik fikum. Ya. Sudah. Masih lagi? Baik. Yang pertama, mengangkat bendera ISIS atau Khawarij ya. Itu terjadi pada zaman siapa? Yang mengangkat bendera Khawarij yang pertama kali pada zaman siapa? Ayo. Wow, masya Allah belum tepat Pak, tapi gak apa-apa dikasih hadiah bapaknya. Siapa yang bisa menjawab dengan benar? Belum ya Aki, belum. Munculnya Khawarij itu terjadi pada zaman siapa? Utsman? Belum. Jadi bibitnya mulai muncul itu pada zaman siapa? Ahsan tanya Aki. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bibitnya sudah mulai muncul, yaitu siapa? Dzul Khuwaisarah. Barakallahu fikum.